sembarang pria yang selalu mudah kau berdaya dengan rayu cinta palsu yang hanya penuh empedu. Jangan harap aku kembali menerima kehadiranmu. Cukup sudah kau hianati cinta suciku padamu. Ku tak ingin kecewa, ku tak ingin merana sengsara, oh karena cinta. Bawa saja cintamu, aku tak butuh lagi. Tak sudi kini ku tak sudi. Aku bukan sembarang pria yang selalu mudah kau berdaya dengan rayu cinta palsumu yang hanya penuh empedu. Siapa suruh dulu kau menyakiti? Aku bukan sembarang pria yang selalu mudah kau berdaya dengan rayu cinta palsumu yang hanya penuh empedu. Siapa suruh dulu kau menyakiti? Siapa suruh dulu kau menyakiti? Aku bukan sembarang pria yang selalu mudah kau berdaya dengan rayu cinta palsumu yang hanya penuh empedu.